Your mother. The man again asked, "Who is next?" "Your mother," the prophet replied. Then he asked again, "Who is next?" The prophet said again, "Your mother." Then he asked again, "Then who?" Thereupon the priest be upon him said, "Then your father." A warm welcome to our guest speaker, Associate Professor Dr. Sharifah Hayati Said Ismail Al-Qudsi, Madam Hamidah Ashari, Consul General from Consulate General of Malaysia, Madam Kasum Haji Din from Abhas Communication Singapore, Madam Fatina Ibrahim, our representative event from Perth, and celebrated mothers and attendants to our Isa Balanza Mother's Day 2011. Teristimewa buat hari ibu pada tahun ini yang diadakan buat kedua kalinya dengan kerjasama Abhas Communication Singapura dan Dinas Kitchen. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput Puan Hamidah untuk menyampaikan sebatang kata. Hadirin yang dikasihi sekalian, sesungguhnya majlis ini sejalan dengan aspirasi gagasan Satu Malaysia dengan memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada kaum ibu kita yang telah berusaha dengan penuh iltizam dalam mengasuh serta mendidik anak-anak kita sehingga menjadi insan yang cemerlang. Majlis ini adalah bagi merenung dan mengenang jasa serta penat jerih pengorbanan seorang ibu bagi memenuhi tanggungjawab yang dituntut di sepanjang hayatnya. Puan-puan sekalian, apabila membicarakan tentang peranan seorang ibu, tentulah ianya bermula dari saat beliau hamil mengandungkan kita selama 9 bulan 10 hari dan kemudian bertarung nyawa melahirkan kita sehinggalah penat lelah membesarkan kita bagai menatang minyak yang penuh. Setiap belayan kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak adalah penuh dengan harapan agar anak-anak membesar menjadi insan yang syumur dan kamil, sempurna dan berjaya di dunia dan di akhirat dengan tiada meminta apa-apa balasan pun. Peranan utama seorang ibu sentiasa dilihat sanggup berkorban sebagai pelindung dan memberi semangat yang akhirnya akan memberi sifat serta identiti seseorang anak. Sayangnya, sehingga hari ini, masih lagi ada segelintir golongan masyarakat yang telah menyisih dan memandang ringan terhadap pembunuhan kasih sayang, kebajikan dan keselamatan seseorang ibu. Hadirin yang dihormati sekian, dalam menungkah era globalisasi di zaman serba moden ini, ramai kaum ibu telah berjaya memiliki kerjaya serta menjadi sebahagian dari penyumbang dalam pertumbuhan ekonomi negara kita. Kepentingan peranan ibu dalam memupuk keluarga bahagia sememangnya tidak boleh dipertikaikan. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jangkaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya sekalipun perkataan ah, dan janganlah engkau menenting mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini menggambarkan betapa penting kita sebagai anak-anak untuk tidak menderhakai kedua ibu bapa kita dan memastikan agar mereka sentiasa dipelihara dan disayangi sehingga ke akhir hayat mereka. Bak kata pepatah Melayu, sememangnya syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Puan-puan yang dihormati sekalian, saya tidak berhasrat untuk ucap panjang lebar kerana kita semuanya tentu tidak sabar-sabar untuk mendengar kata-kata hikmah yang akan dihujahkan oleh Profesor Madya Dr. Syarifah Khair. Tetapi sebelum saya akhiri ucapan saya ini, saya hanya ingin berpesan. Sebagai seorang anak, kita seharusnya menyayangi dan menghormati ibu bapa kita, terutama sekali ibu kita. Menjaga mereka sebagaimana mereka menjaga kita, mengenang jasa dan pengorbanan mereka sepanjang masa dan bukan hanya pada satu hari dalam setahun. Sekejap lagi. Sekiranya mereka masih ada, menjenguk mereka walaupun seketika. Dan sekiranya mereka telah pergi, mendoakan mereka setiap waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak jual lagi. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Ida Budi Asmari atas ucapan yang cukup berasal. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jester, kita berkenalan dulu dengan tetamu teristimewa kita ini. Nama sebenar beliau adalah Profesor Madya Sharifah Hayati, saya Ismail Al-Lukisi. Beliau merupakan pensyarah di Universiti Malaya Malaysia, mengambil pengkhususan perbandingan pentadbiran Islam dalam konteks Malaysia dan kepemimpinan wanita dalam Islam. Beliau merupakan personaliti terkenal di Malaysia, sering muncul dalam program Islam seperti Forum Berdana dan Falakah. Selain itu, beliau juga aktif dalam penulisan majalah serta terjemahan buku. Dan dengan ini, majlis menjemput Profesor Sharifah Hayati untuk naik ke atas kutas. An acquaintance to our guest speaker, Associate Professor Dr. Sharifah Hayati Syed Ismail Al-Qusi, is a lecturer in University Malaya, Malaysia, specialised in comparative Islamic administration, administration in Malaysia and human leadership in Islam. She is an Islamic icon in Malaysia and always invited to be a panelist in famous television Islamic programs such as Forum Berdana and Khalaqah. Her intellectual contribution in Islamic field goes beyond writing in Mandarin as well as book translation. Her ideas and insights are precious and invaluable to all women like us. And with that, we welcome Associate Professor Sharifah Hayati to the stage to begin the discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, puan-puan, ibu-ibu sekalian, apa khabar? Baik, alhamdulillah. InsyaAllah, untuk pengetahuan para hadirin sekalian, kita akan membincangkan tajuk cabaran ibu misalnya di zaman teknologi. Dan insyaAllah, saya akan mengutarakan beberapa soalan untuk ustazah. InsyaAllah, di zaman yang serba moden ini, kita sedia maklum anak-anak terlalu mudah akses dengan teknologi sebagai iPhone, internet dan sebagainya. Mereka bebas berhubungan dengan dunia luar tanpa sepadan dengan tidak menafikan kebaikan alat-alat teknologi. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk ibu bapa mengawal anak-anak dari kedepan yang mempengaruhi buruk dari luar? Ustazah boleh kongsikan insyaAllah. Terima kasih kepada adik anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Terlebih dahulu yang saya kasihi, saya hormati Konselor Jeneral yang dapat hadir pada malam ini, Puan Hamidah Azhari, Puan Kasum, Puan Jun, semua yang dapat hadir, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik pelajar yang dihormati, yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar lagi sekali? Apa khabar semuanya? Sihat? Alhamdulillah ramai ni. Ya, orang kampung saya barangkali ada kat dia ya. Orang Malaysia ada, orang Singapura ada, orang Indonesia ada. Ingat kampung tak? Alhamdulillah masyarakat pun lah ya. Yang saya kasih sekalian, sebelum saya nak jawab soalan di anak kita ni dah terjun kepada ICT dan ni seram soalan susah macam kat universiti. Ni bukan kat ketin ya. Ibu-ibu yang dikasih sekalian, sebelum nak bincang-bincang ni, saya tengok suasana pada malam ni cukup seronok sekali. Kadang-kadang kat Malaysia pun tak buat sampai macam ni meriah. Rasa macam tu kat rumah sendiri ni Haya. Ini posisi yang kat di mana ni? Ini TV3 pun tak ada macam-macam. Ha ni, ni dah dekat sama dan tak ada baju sendiri pun. Dia dah dekat-dekat. Masya Allah, puan-puan. Saya tahulah. Saya tahu. Saya rasa gembira dan saya nak ucap tahniah dulu kepada semua ibu-ibu yang datang malam ni, semua yang dapat hadir anak-anak kita. Yang saya difahamkan ini dilakukan khususnya untuk kita meraihkanlah hari ibu. Betul gitu? Betul. Kita boleh cerita macam anak-anak ni? Boleh? Cerita macam orang kampung macam boleh? Tak takut juga sebab ibu-ibu serius. Sekam juga saya. Kita cerita nak malam lah eh. Kita cerita macam anak. Saya juga tahu bila dah dapat duduk nak kat kursi macam ni ya, ada bunga-bunga di kanan ni. Hari ni kalau boleh ditolak tu tuangkan ni makanya hari ke-12 tak balik ni. Pukul berapa ni macam ni? Nah, soalan pertama belum masuk lagi nak. Bagi pembaloi sikit datang jauh pun tidak. Ni macam perjalanan ni kan? Ya Allah. Saya terlebih dahulu nak ucap tanya banyak-banyak berapa. Rasa berbangga lah atas apa yang dilakukan pada malam ini. Mari kita beri tepukan yang gemuruh untuk diri kita sendiri. Bila saya datang sini, saya terima undangan saya belajar dulu Bila dapat kumpul-kumpul macam ni, rasa macam balik kampung kan? Rasa seronok, rasa berbaloi. Itu yang nak cerita macam adik-beradik itu, ya. Dan kita bersyukur. Majlis ini adalah, kalau kita kata Saturday night party untuk ibu, tapi yang kita cerita itu adalah kehebatan, kemuliaan, ketinggian seorang ibu dalam Islam. Majlis ini adalah majlis yang dinaungi oleh malaikat. Malaikat tak pilih negeri, tak pilih negara. Dia ada di mana-mana, tuan-tuan. Itulah yang mencari keberkatan itu dengan menarik perhatian malaikat. Allah utuskan malaikat dan kitalah menarik dia untuk tarik rahmat Allah. Satu daripada rahmat Allah yang dinaungi oleh malaikat, kenal kan? Siapa nama adik saya yang saya kata Tuhan? Duk jangka apa tu? Buat ada soalan masuk ke apa? Sekarang soalan semua masuk internet aja. Jadi ada seorang nanti dia browse, baca pas ke itu. Majlis kita ini adalah majlis yang dinaungi oleh malaikat ibu. Sebab dia adalah majlis ilmu. Walaupun kita makan, makanlah tak apa, ya? Tetapi dalam kita makan, dalam kita berjumpa, ada satu amalan yang kita buat, iaitulah kita nak mengingatkan diri kita tentang ajaran Islam atau apa sahaja ilmu yang boleh membawa kebaikan dalam diri kita. Maka majlis itu adalah majlis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu ini adalah majlis yang dipayungi oleh malaikat. Bukan sekadar dipayungi oleh malaikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada burung di langit, burung doakan. Kalau ada ikan di lautan, ikan doakan. Kalau ada batu-batan di jalanan, batu-batan doakan. Kalau ada pepohonan dedaunan, pepohonan mendoakan. Orang yang nak pergi cari sesuatu, cari ilmu, cari pengetahuan, cari apa-apa yang boleh bangunkan diri dia dan perbaiki diri dia, daripada dia pergi sampailah dia balik. Yang lebih menarik lagi ialah malaikat memayungi dia. Apa kerja malaikat payung ni? Malaikat payung kerana malaikat nak memohonkan keampunan bagi pihak kita. Aduh, perempuan, cuma buat comparison lah. Basic comparison. Kalau kita lah, orang yang kita sayang pun kadang-kadang. Siapa yang kita sayang? Kalau cerita ibu kita dan anak, sayang, mak kita sayang kita. Mak kita sayang kita. Cuma cara mak kita menunjukkan sayang tu tak sama. Antara satu ibu dengan satu ibu tak sama. Mak dulu, mak sekarang, cara tunjuk sayang tak sama. Tapi ibu buat cheese idea dia, dia ada sayang. Kalau dia tak ada sayang, tak boleh dipanggil ibu sebenarnya. Ibu jari je boleh. Ibu boti boleh. Ibu pejabat boleh. Tapi ibu yang bergelar al-um itu, ibu yang bergelar ibu dalam konteks ajaran kita itu tak layak. Tak layak diberi gelaran itu. Kita kata, hari-hari kita duduk dengan orang yang kita sayang. Nah, tak terlupa dia jawab dia sebenarnya saya. Kita duduk dengan orang yang kita sayang. Kadang-kadang orang yang kita sayang yang rapat dengan kita pun terlupa nak doakan kita. Tetapi sangkinkan ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anak, adik-adik saya datang majlis macam ni, benda yang kita tak pernah nak ambil pusing, dia doakan kita. Kita tak kisahlah bubung berkicau, apa tak kisah, eh? Tapi bila kita datang ke majlis ilmu, kata Rasulullah, ni Nabi cakap, bila Nabi cakap, وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَائِنْهُ وَإِنَّا وَهِيُّهَا Bagaimana, eh? Dalam Al-Quran, Allah kata, Nabi tak cakap sia-sia. Dia cakap larangan, kita boleh lang-lang-lang. Kita cerita macam-macam kita cerita. Tapi when it comes from our prophet's lips and mouth, semua yang dia cakap itu valuable dan datang daripada ilham wahyu Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang kalau kita baca hadis, dia cerita kat kita orang menuntut ilmunya, orang datang macam-macam baik macam ni, malaikat doakan, bunga doakan, bubung doakan, di masjid terus ni. Dia tak boleh apa-apa kesan ni tak ya? Kecuali membandingkan hebatnya orang yang kita sayang duduk sebelah kita, kita simpan dalam pohon, sayang sangat 19 hari pun kadang-kadang lupa nak doa ke mak dia. Itu yang kita sayang, kadang-kadang lupa nak doa ke mak dia. Sebab itu perempuan di awal ini jangan lupa ingatkan anak, doakan mak ya sayang, doakan mama ya sayang, doakan umi ya sayang. Cakap, kalau tak cakap saya nak datang, saya telefon mak saya beritahu, Umi, Yati nak pergi sini. Dia kata apa kat saya? Yati keluar, Yati Fatihah ke Abah. Dia kata. Yati keluar, Yati doakan Umi. Satu, kita musafir. Doa orang yang musafir, makbul. Salah satu lah turan tubih doa. Puan-puan, apa okey ke? Puan-puan tengok saya ke? Tak bergerak pun kepala-kepala dia. Pusi pun tak bergerak. Puan-puan minta maaf, saya tak kali dia tempat ni. Jadi dia macam. InsyaAllah kalau dua kali dah faham. Puan-puan kan, apa nak cerita tadi? Hati dia itu orang yang dimakbulkan puan-puan. Tak pernah kita cerita nak beranak ni, dia dah tak tak kira ya, belum masuk lagi soalan. Bapa ni tiga doa, tiga orang doanya tidak ditolak. Alhamdulillah. Salah satu laturan pilih doa pertama. Al-musafir, orang yang bermusafir. Ibu-ibu pun selalu musafir. Barangkali daripada Perth pergi Melbourne. Pergi ke mana-mana, jalan mana-mana jalan. Kita bercanda, jangan senyap mulut. Mulut doa, kerana doa orang yang musafir itu mumpul. Antaranya doakan anak-anak kita. Itu ibu yang penyayang. Ibu yang penyayang dia doakan anak-anak dia. Dan anak-anak tak hilang dalam doa dia. Buktinya, sahabat Rasulullah SAW Anas bin Malik. Ibu dia, bila jumpa baginda Rasulullah SAW, cakap kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan anak aku ya Rasulullah. Doakan anak aku ya Rasulullah. Anas bin Malik jadi kaya ya Rasulullah. Dia minta supaya Nabi doakan anak dia jadi kaya. Ibu-ibu maknanya tak salah doa mintakan kaya. Tak salah. Tetapi kaya yang macam mana? Kaya-kaya hati, kaya-kaya. Dah kaya duit, kaya hati. Tolong orang. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Rasulullah doakan. Antara doa ini kalau ibu nak ambil pun boleh ambil. Doa Rasulullah kepada Anas bin Malik yang diminta oleh ibu Anas bin Malik. Apa doanya? Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa wasi' lahu fi dari wa barik lahu fi ma ataitahu wa ansir lahu amalu wa ghufir lahu. Alhamdulillah. Dapat dah? Saya ulang. Loud and clear. Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa wasi' lahu fi dari wa barik lahu fi ma ataitahu wa ansir lahu amalahu wa ghufir lahu. Imam Tirmizi bila dia dapat satu hadis perempuan dapat satu doa, tak tanya dah lagi. Sebab apa tak tanya? Sebab dia punya ingatan sangat kuat. Itu Imam Tirmizi. Kita bukan saja je. Awak tak perempuan-perempuan tak perempuan. Ini nanti ada untuk cantik ya. Nanti perempuan tak yapan, perempuan sebelum apa tampan dulu. Tampan. Tak boleh apa juga tak perlu baca. Tak boleh juga jangan ramai gitu saja. Doa-doa tak lupa ya. Mungkin tak perlu ambil cheese. Ambil idea. Idea itu idea yang didoakan oleh Rasulullah. Tak sama dengan idea kita sendiri, tak ya? Allahumma akhidir malamu, kata Rasulullah. Rasulullah doakan Anas bin Malik. Ya Allah, banyakkanlah harta. Sungguh Anas bin Malik kaya. Kebun tamarnya banyak. Akhir itu ya, Allahumma akhidir malamu. Wa dan banyakkan anaknya. Nabi mendoakan. Mana dia? Mana? Banyak anak. Takut pula ustazah cakap banyak anak yang pun dari 50. Kat pula lah. Orang jangan takut, banyak anak tu maknanya zuriat. Kita dah tak nak dah katakan umur dah berapa, dah usaha dan dalam puas dah lewat dia lah zuriat. Sebab itu dulu, mama boleh tanya mama kita, masa dia merebus telur, anak dia nak kahwin, dia pesan ke orang yang merebus telur anak dia tu, masukkan telur dalam bekas-bekas nak bagi kahwin tu, doa, ya Allah, anak aku ni banyak zuriatnya sebanyak telur ini. Mana? Kita dengar tak? Anak pun dengar. Zuriat yang ramai. Itu satu sifat zuriat yang ramai. Ya. Baik. Mampu lahu wa waladahu wa wasi' lahu fi darihi. Dan luaskanlah rumahnya. Puan-puan, tiga perkara yang menggembirakan. Lagi tiga lagi. Tiga belum habis, dia datang tiga lagi. Tiga perkara kata Rasulullah yang menggembirakan. Makamu salih, maskanu salih, al-mar'atu salih. Tiga perkara yang menggembirakan hidup. Makamu salih, maskanu salih, mar'atu salih. Kereta yang bagus. Itu menggembirakan. Maskanu salih, rumah yang bagus. Itu mampuan kerana rumah bagus. Rumah bagus bukan dengan erti kata apa, bukan dengan erti kata besar, tinggi, lebar, ya sahaja. Dapat rumah besar, sebenarnya orang yang tak nak rumah besar. Ada yang dah tinggal dua je, suami isteri tak nak, mak tak nak naik tinggi-tinggi. Ada rumah bilik pun tak masuk, tak nak. Tapi kalau tengah anak ramai, cucu nak balik, menantu nak balik, siapa yang tak nak rumah besar? Ya, orang nak rumah besar. Lagi lembor lagi, lembor lagi, tarik. Tapi bukan semestinya itu aja yang menggembirakan. Rumah yang baik itu ialah rumah yang dipenuhi dengan amalan-amalan salih, bacaan-bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga ialah al-mar'atu salihatu, wanita yang baik. Tiga perkara ini membahagikan. Balik kepada tadi, asal usulnya ialah Rasulullah doakan Anas bin Malik. Rasulullah doa sebab mak minta. Doa Anas satu, Allah ma'afir ma'lahu wa waladahu wa wasi'lahu fi darihi, luaskan rumahnya, baikkan rumahnya, wa barik lahu fi ma'ataitahu, berkati apa yang kau kurniakan kepadanya. Kalau kita jadi mak, doakanlah kita berkat ya Allah apa yang ada pada anak. Siapa itu orang bila nak kahwin, kalau orang ucap kahwin, maka orang akan doakan. Apa doanya? Nah, itu kena nyanyi lagu Mahir sih. Sikit. Kan, orang bubur menyanyi ni, orang kahwin tak ada orang lelaki tak apa nyanyi, tak ada hal. Meletup, merah-merah tu semua kita nyanyi. Barakallah tu kan? Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa ijma' bainakuma fil khair. Nabi ajar, kalau pergi tengok orang kahwin, doanya berkat. Orang kita, orang Melayu doa bahaya awak tak boleh anak cucu. Habis anak cucu tu cerai. Dan doa setakat cucu je. Ada banyak macam tu. Perkataan berkat tak keluar, ibu. Kita dalam mendidik anak-anak dan membina rumah tangga kita, kita tak berkat. Berkat tu apa? Apa makna berkat? Makna barakah. Berkat daripada perkataan Arab, barakah. Barakah maknanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dia tak matilah, dia sentiasa hidup. Ziyadatul khair, adu wa ziyadah, ada peningkatan, ada kebaikan. Itu berkat. Ya? Jadi balik kepada apa yang Nabi doakan. Wa barik lahu fima ataitahu, berikan kebaikan kepada apa yang kau kurniakan kepadanya. wa ahsanlah wa amalu. Berikan kebaikan pada amalan-amalannya. Tadi berkat, kebaikan kerjanya, kebaikan amalannya. Akhir sekali. Minta ampun bagi pihak anak. Wa ghufirlah. Ya Allah, kau ampunkan dosa anak-anak. Ya Allah, kau tambahi rezeki aku. Jangan kita nak jadi sumpah mata. Mak yang hebat, mak yang mulia di sisi Allah. Hati mak kena bersih dengan anak. Kadang-kadang tak mahu cakap tentu ada mak yang tinggal di sini. Anak rumah bersama tak senang duduk. Aku nak balik. Ada macam tu. Mak kat pun tak ada. Lain. Negeri Afrika Selatan. Kita doakan anak kita rezekinya, anaknya baik, rumahnya baik, berkat apa yang dia buat, baik kerjanya. Dan akhir sekali, ya Allah, kau ampunkan dosa anak-anakku. Waghfirlah, itu doa Nabi kepada Anas bin Malik. Sesungguhnya menurut riwayat Anas bin Malik umurnya panjang, ada yang kata 200 tahun. Sehingga kan boleh melihat tamar-tamar yang ditanam oleh Anas bin Malik lebih besar daripada tanaman tamar-tamar cerita tadi, cerita pokok doa, cerita tadi, cerita jalan doa, cerita tadi, cerita bubung doa, dan on top of that, yang lebih hebat lagi yang mendoakan ini, itu menaikkan. Kadang-kadang kita ni sesama kita tak mendoakan, tetapi sangkinkan kita datang majlis ilmu ni, yang mendoakan kita itu adalah malaikat. Kita tahu kan, doa malaikat tidak ditolak oleh Allah SWT. Tak ditolak. Doa kita mungkin tak makbul. Ada tak doa tak makbul? Banyak. Doa tak makbul. Apa sebab doa tak makbul? Banyak. Sebab itu, kata Rasulullah, dalam berdoa, ingat dua perkara. Jangan sombong, jangan kufur. Ambil kira kita tak berdoa. Jangan sombong artinya jangan tak berdoa. Sebab itu perempuan ni duduk dalam majlis hebat. Majlis-majlis macam ni majlis hebat. Dalam hati perempuan tu berdoa lah. Doa untuk kita sendiri. Nak jadi ibu perempuan bukanlah perkara yang mudah hari ni. Banyak ibu-ibu datang kat saya dan dia kata, saya nak tengok budak-budak hari ni, saya rasa punya saya tak membesarkan anak-anak saya pada ketika itu. Maknanya anak-anak dia dah besar. Dia kata, bila saya tengok budak-budak hari ni, kau susah, saya kata, ya Allah, syukur saya membesarkan anak saya tahun 80-an dia. Tahun 70-an dia kata. Itu yang menjadikan kita pada hari ini. Sebab saya tengok hari ni susah tengok. Dengan macam-macam persekitaran luaran dan sebagainya, kadang-kadang jauh lebih kuat daripada usaha seorang ibu. Jadi puan-puan, dalam kita kawasan yang berada yang berat ni, kita sendiri pun ambil kesempatan tempat baik ni untuk berikan kita sekuatan, ya, antara kekuatan lah. Kerana dah jadi belum kan mau tegil belajar ada kekuatan, kita dah jadi ibu puan-puan, letak antibodi dalam badan kita. Badan kita ada antibodi kan? Yang kat luar yang diberi oleh doktor tu, antibiotik kan? Yang ada dalam badan ni nak panggil antibodi kan? Antibodi setiap orang ya, puan-puan, dia tak sama kan? Antara seorang dengan seorang lain, dia tak sama. Kekuatan kita tak sama. Ada orang rasa, tak pernah demam, tak pernah batuk, tak pernah sesemak, ada orang mudah. Jadi kita ni nak bina ketahanan dalam diri kita. Antara cara kita bina ketahanan dalam diri kita yang nantinya bila nak keluar, kita sini kena ada kekuatan dalam hati. Lima antibodi tanam dalam hati kita. Besar masa itu dalam hati kita. Saya tak boleh cakap apa-apa dan nak jauh lebih besar daripada kita. Dah berjudul dah. Anak saya cuci, jauh tak pandai lagi. Jauh nak belajar dari perempuan yang kat sini. Anak ya, tapi kita kata Allah di dalam Al-Quran, Wadakir. Wadakir. Baik nanti kau tak tahu. Ingat-ingat. Makan ada daripada puan-puan nanti yang saya kutip. Antibodi yang kita nak sepakai dalam mata kita sebagai ibu melihat kepada anak-anak kita di depan mata itu ialah lima yang perempuan dikenalkan dalam mata kita. Satu, kita sebut dalam jiwa kita. Kita sebut dalam sanubari bali kita, hati kita. Anakku adalah nikmatku. Kadang-kadang, dia datang, dia membesar begitu cepat, kita tak terfikir tentang anak adalah nikmatku. Dan kadang-kadang, proses biasa. It's a natural process selepas perkahwinan. Sedangkan kita terlupa untuk melihat ada orang yang berkahwin untuk sekian lama tetapi belum dikurniakan dengan zuriat. Contoh kita melihat kisah-kisah para nabi saja. Antaranya Nabi Zakaria yang menyebut di dalam Al-Quran, Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, kau jangan tinggalkan aku seorang sebab dia belum ada zuriat. Kita melihat di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim merintih meminta zuriat sebelum dia berkahwin dengan Siti Hajar. Dia tidak dikurniakan anak dengan Siti Sarah. Lalu dia menghadap Allah di hadapan Ka'bah dan dia berdoa yang terdapat dalam surah Saffat ayat 100. Ibu-ibu saya boleh buka surah Saffat ayat yang 100. Ayat 100. Kita baca. Ayat sangat simple, tetapi ayat doa maktul dibaca oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli min salih. Ya Allah, kau kurniakan aku anak yang salih. Lantaran Allah beri dia Nabi Ismail yang memang salih. Orang kata Nabi memang baru saja kita Nabi, walaupun dia Nabi, dia kata apa? Aku rasa apa yang kau rasa. Kul innama ana basharun mithlukum. Aku bashar, aku orang macam kamu. Makan, hidup. Kena dengan bedah, luka berdarah, meninggal wafat isteri nangis. Mak bapak tak ada sedih. Ya, ditambah lagi aku menerima wahyu. Dapat anak Nabi Ismail yang boleh cakap kepada ayahnya ketika mana ayahnya nak sembunyi. Abah, apa Allah sebut, Abah buatlah. Begitu yang diminta oleh Nabi Ismail dapat betul-betul sampai suruh letak pisau di atas dia pun. Anak itu akut bahkan mengajar abahnya. Abah asal dulu pisau ni, Abah. Abah nanti kalau nak ini, Abah apa? Jangan beritahu mak dia. Ada 10 dia nasihat ke bapak dia. Bagaimana proses kurban baik. Nak ceritanya perempuan, kita kadang-kadang terlupa bahawa anak-anak itu adalah nikmat Allah dalam hidup kita. Tengok wajah dia cukup. Itulah ada hidup kita lah. Ada mula kita lah. Bacalah dalam hati kita. Sebab itu dalam akhbar, apabila berlaku tsunami sikit je pun dekat Malaysia, dekat Kedah, dekat Penang tu, dalam suatu khabar sekian tahun yang lalu, apabila mandi satu keluarga, 5 anak kena tarik dengan air. Mungkin anak itu sekelip mata kan lah. Bila pergi sekelip mata begitu, lalu orang tanya, dia dapat bantuan kerajaan bantu bagi 20 minggu satu kepala anak ini. Dia 5 anak pergi, dapat 100,000 ni tak ya? Apa dia kata? Duit yang ada ni tak dapat menggantikan anak saya. Nilai cahaya mata sangat tinggi, puan-puan. Nilainya di dunia, nilainya di akhirat. Daripada anak kita itulah lahirnya zuriat kita. Puan-puan dah mati, tapi zuriat puan-puan berkembang je dalam kehidupan. Daripada anak lain, cucu-cucu, cicit ke, apa-apa. Sebab itu nak pergi ke dalam surah Al-Furqan antara sifat orang yang baik. Makanya antara sifat ibu yang baik, Ibadur Rahman. 10 ciri Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan. Yang akhir sekali kata, orang yang baik itu ya, ibu itu yang baik itu ya, yang menaruh tangan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqin. Satu jenis idea yang lupa, jangan lekat pula dengan doa. Doa dalam doa itu menceritakan kepada kita. Jadikan pasangan aku, kalau kita pokok pasangan kita lelaki, kalau lelaki maka istri. Wa dhurriyyatina, tak kata wa abna'ina. Dan zuriat-zuriat kami bukan anak-anak kami. Kerana daripada anak melahirkan zuriat. Besar yang mati bila kita pecah mata ibu. Kata Rasulullah, lau mata benu Adam in kata amalumu illa min salas. Matilah anak itu terputus, dan tak boleh nak buat apa, tak boleh dah nak datang sini, tak boleh dah nak buat apa-apa, tak ada benda-benda, tak ada. Tetapi tiga benda yang tak terputus, iaitu sadaqatin jariyah. Kalau dia ada buat sedekah, dengan tangan, bisa sebut kalau mama ada, mama kata masak asam pedas kena cukup asamnya. Itu ajaran tu. Sampai anak kita pandai masak pun, kita ajar dia kalau tak letak asam cukup nah, bukan asam pedas namanya. Orang pun makan asam pedas, makan ke tidak? Cerita asam pedas orang sini tak makan asam pedas lagi, sebab kami makan pizza. Makanya ada ilmu tu, Umar mati dan meninggal esok. Anak kita cerita dulu, opa kau kena ajar mak masak asam asam pedas, mesti pakai asam jawa perak betul-betul. Mesti banyak ni, kalau tak tak nak asam pedas. Cerita kat cucu kita, dia masak sedap, suami dia gembira, dapat pahala. Dapat pahala. Anak yang saleh, puan-puan rasanya dalam hidup kita ini, selama kita buat baik kepada anak-anak kita, akhirnya kita minta atas dunia ni mak kita, dia tolong kita, dia jaga kita, dia manis muka dengan kita, dia lambat hati kita. Tapi bila kita dah kejar mata, satu je kita minta, anak kita doa. Takut puan-puan, anak-anak tak ingat nak doa bagi kita bila kita bersama. Jangan tengok anak-anak kita akan datang bila kita tutup mata. Tengok diri kita sendiri, barangkali mak kita dah meninggal. Barangkali ayah kita dah meninggal. Lama kita tak sebut nama ayah kita dalam doa. Lama kita tak sebut nama mak kita dalam doa kita. Lama kita tak sedekah-sedekah macam Fatihah. Kalau kita begitu, bagaimana nasib kita bila kita mengenangkan anak kita yang kita. Sebab itu perempuan satu, anakku adalah si banyak saya nak cerita ni, saya tak pergi masuk lagi pada ICT. Nak saya ambilkan 5 ni ke? Boleh? Saya putru je. Sambil itu sejak sana ni. Kemudian yang kedua perempuan, anakku adalah ibadatku. Ini nak pergi pada suara. Macam mana nak pantau anak dalam dunia ICT sekarang ni? Dah bertweet-tweet semua dah. Semua pakai Twitter kan? Pakai Facebook. Yes, masyarakat. Tuan-tuan, ada kaedah. Bila kita cakap pasal ibadat ni kan, anak kita dengan ibadat perempuan. Makin mencapai zaman itu, makin tinggi ibadat yang perempuan buat. Tengok dia dari sudut tu. Zaman tadi adikmu yang kata nasib baik saya tak, tak berada pada zaman ni dalam diri dia nasib. In another way of thinking, kita kata lagi mencabar zaman itu patut mesti dilalui oleh seorang ibu makin tinggi nilai ibadah dia sebagai seorang ibu. Puan, makin susah puan-puan, makin banyak yang puan-puan nak kena ambil tahu, nak kena bantau, nak kena pojok, nak kena pulau. Dia kata kena pulau. Pulau. Bukan pergi hantar pulau. Kita pulau anak kita seketika untuk tujuan yang sedap. Dalam rumah tangga pun, suami boleh pulaukan isteri. Bahasa kita pulau lah. Kalau tertidur, pulau tak bercakap, pulau tolak makan sekejap, pulau pusing ke, pusing badan ke. Oh, ini tak boleh kita baca pasal ni. Wow. Pusing muka kebelasannya, dia saja nak pulau. Bila dia pulau, kita kekal hati. Lain daripada biasa. Pada ketika itu, anak itu harus belajar. Tapi kalau tak pernah dibuat, asyik tempat aja, asyik dipuja, asyik dimanja, asyik tak pernah. Tak, dia tak tahu pada pulau, dia tak tahu. Sebab itu semua strategi itu kena pakai. Kita mendidik anak ada strategi. Nak cerita, lagi banyak puan-puan buat, lagi tinggi nilai ibadah sebab Allah menilai faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya Allah. Ini apa? Siapa? Bulletin menengah. Itu special. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dalam teknologi yang bergerak begini pantas puan-puan. Kadang-kadang kita tak terikut. Kita nak buka SMS pun terkiak-kiak. Anak kita dah buat Facebook merata dunia dah. Dia tulis dalam SMS tu pun kita tak boleh baca. Sebab dia pakai semua singkatan-singkatan. Bro atau apa benda-benda tak ada hak-hak. Tak boleh baca, boleh cakap. Pernah mata lagi tak nampak lagi apa. Tak sempat nak kejar. Tetapi, oleh kerana Islam ini mengajar prinsip, maka puan-puan pergilah dunia mana, hiduplah dalam era apa, ada prinsip kena pegang. Prinsip itu mesti diajar pada anak-anak itu. Kita tak boleh letak kamera lagi dekat ujung kaki anak kita. Nak pantau tengok kau belanja macam mana, mak dekat kuala sebelah rumah, mak dekat puan. Kalau boleh, mak awak letakkan kamera dekat kain awak ke, dekat mana awak ke. Oh, senang mak boleh tengok mana anak pergi. Mana pergi tu? Tu jumpa siapa tu? Tu mak, kau telefon. Tak boleh buat begitu ya, puan-puan. Tetapi ada benda yang kita boleh buat, puan-puan. Inilah hebatnya ajaran Islam itu. Kalau tidak, dia tidak sesuai pada zaman dan masanya lagi. Dalam pendidikan lagi. Apa prinsipnya? Kata Imam Al-Ghazali, jadilah seperti layang-layang. Pergilah, terbanglah layang-layang itu setinggi mana pun. Tetapi selama kita mengajar anak kita pegang kepada talinya, insyaAllah layang-layang itu tidak akan terlepas, tersangkut dan putus. Apa tali yang nak dipegang itu? Tiga perkara pun. Saya panggil tiga talas atau tiga kia. Yang ini kita ajar. Mak-mak kita dulu ajar pun benda tu lah. Kau nak pergi mana pun kira jauh. Lepas tu mak lepaskan kau, kau dengan Allah. Kadang-kadang tak pergi jauh depan mata pun kalau tidak ada prinsip. Hilang. Bukan kerana ICT tak ada tali pun pun boleh jadi nakal, boleh jadi jahat. Boleh tak ada macam tak boleh apa, boleh apa. Tiga ti itu ialah ti yang pertama, taklim. Didikan, pendidikan. Ya, pendidikan apa yang kita nak bagi, itu yang ulama cerita tentang fardu ain, fardu kifayah. Berdoa ini benar-benar asas lah perempuan. Apa yang baik, apa yang tak baik, ngajar semayang, macam mana salat, benar-benar asas. Bila ngajar salat, bukan semua salat aja. Idea salat tu apa? Idea salat tu menaji apa tu? Nah, bila kau salat, kau cakap dengan Tuhan lah. Kau cakap dengan Tuhan lah, cakap lah. Maknanya di situ tu jadi tak pusok. Jadi, ajar utangin berjina. Belilah pendidikan. Terutamanya yang kita cintai, pendidikan agama. Apa yang boleh, apa tak boleh, apa yang berdosa, apa yang halal, apa yang boleh lah. Itu saja. Yang keduanya, tazkiyatun nafs. Prinsip yang pegang hidup kita ini, ibu-ibu sekalian, anak-anak saya, kita sucikan hati. Sucikan hati cara mana? Sebab apa nak cerita cuci hati? Cuci hati. Sebab tak makan lagi. Sucikan hati. Sebab apa sucikan hati? Asal makan ni kata manusia ini ada empat ekornya. Saya ingat saya jawab habis soalan ini. Asal makan ni kata manusia itu ada empat musuh. Apa musuh itu? Sebab tu nak sucikan hati, nak ada shield, protection. Macam shield ni kita bayang kadang-kadang iklan Dettol. TV tu iklan Dettol, pakai Dettol, lepas tu duduk anak-anak, one family last kali iklan tu, ada biru lah, hijau lah, pilih keluarga kan. Maknanya, selamat daripada bakteria. Umar dan sebagainya. Ada shield lah, the protection. Islam pun bagi shield, bagi protection. Macam mana nak jaga ni? Sucikan hati daripada godaan itu dengan cara antaranya ialah kita keluar daripada rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sepotong hadis mengatakan, apabila seseorang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada setan kat situ, kita ni dikelilingi oleh setan. Saya baca pada musuh yang asal malam disebut ialah syaitan atau iblis. Setan yang ada dekat situ, bahasa senang setan lah ya. Setan yang ada dekat situ, ibu-ibu, akan cakap kepada kawan setan yang lain, geng setan yang lain, kau pergi ke orang lain, orang ini kan mulia. Kan budiya wasalima, orang ini dah Allah beri petunjuk, orang ini dah Allah bagi perintah, ini diberitahu oleh Rasulullah. Bagaimana apabila seseorang itu membaca dengan nama Allah aku bertawakal, terutama aku keluar daripada rumah, maka orang itu kalau ada setan dekat dengan dia yang nak menggoda dia, setan itu bukan setan itu dia lari, tetapi setan itu beritahu pada geng-geng setan yang lain. Kalau orang ini sudah dilindungi dan diprotek oleh Allah SWT. Tazkiyatun nafs berarti kita mengajar anak-anak kita ini mengingati Allah. Cara mana? Antaranya dengan memperbanyakkan berzikir. Itu orang dulu, buka pintu, buka tingkap nak baca Fatihah. Dia kata, kalau kita yang kata Fatihah nak Fatihah, siapa Fatihah? Fatihah aku tolong ni. Bila buka kitab hadis, antara sebaik-baik doa adalah Al-Fatihah. Dia nak keluar, mana orang nak pergi? Ya, orang keluar daripada asrama orang, keluar Al-Fatihah. Macam tu. Benda-benda ni, dia macam vitamin pun, ya. Dia bagi antibody tadi. Puan-puan, ada banyak benda yang kita kadang-kadang tak relate dengan kehidupan kita. Kita ingat dia amalan kasih dan semayang mana? Macam mana kita boleh yakin terhadap makanan-makanan? Katakan, orang makan iron, zinc. Kalau kita kat kampung, puan, di atas, aku sudah cinta zinc. Makan-makan, kita ni lah. Iron, bro, so kapuk lah makan. Ya, ayah, zinc, primrose, macam-macam. baik di situ, tak boleh cerita lagi lah. Lain situ, tak ada cerita ni Bible, tak Bible. Kenapa kita ambil semua tu? Bila kita yakin, bila kita makan, kita rasa sedap lah. Bila kita rasa kuat lah. Apa bantuan untuk anak-anak kita? Supaya dia boleh ada jati diri. Dia tak mudah terpengaruh. Dia tak mudah terikut. Dia tak minat benda-benda yang senonoh. Hati dia tak nak pergi. Kan ada orang macam tu. Hati dia tak nak. Dia tak nak ajak orang macam mana pun. Dia tak mau. Hati dia tak pergi. Kalau dia tak minat kan? Boleh guna. Janganlah lepas ni tengok macam anak kita buka Facebook ni. Kita dah boleh bawa buku. Ini apa kejadian aku. Dah guna Facebook, guna Twitter, tak ada apa. Kita pun cari IT juga. Itu semua bagus. Asal jangan disalahgunakan. Ada orang buka Facebook cerita keburukan suaminya dalam Facebook. Jumpa boyfriend lama dalam Facebook dan menceritakan keaiban rumah tangganya dalam Facebook. Yang dibaca oleh ramai kawan-kawannya. Runtuhlah rumah tangga. Hancurlah. Bandinglah pula suami dengan kawan-kawan yang baik-baik. Dapatkan nasihat daripada kawan-kawan yang tak berletak. Kalau aku jadi engkau, sudah lama aku kick. Balik kat mana muka suami? Ada benda yang buruk, ada benda yang baik. Ada macam mana nak tarik benda yang baik, dia kena ada jati diri, ada kekuatan. Ada tali yang dia pegang kuat. Zikir yang keempat, anak-anak kita tu biasakan. Tak tahulah, kadang-kadang kita nak menyebut, kalau dia dah panjang-panjang, ya, dia dah besar-besar. Kita gunakan hikmah. Kadang-kadang umur dah 20 tahun dah sebut, kau keluar-keluar tu pun jumpa dia. Anak kita pun pandang aku gitu. Mak dia tak tahu kan, eh? Dia macam je apa? Anak dah umur 30 tahun, kita tak pernah sebut. Dan kita sebut macam tu, anak kita pandang zero. Anak kita yang macam-macam. Tak apa. Tak boleh cakap dengan anak, cakap dengan cucu yang kecil. Baca-baca, keluar. Baca-baca, jalan. Itu duduklah dalam apa era. Sebab dia tari kita. Duduklah dalam apa era sekalipun. Ya, taklim. Dan zikir tu nafs, banyakkan zikir, banyakkan doa, dia multivitamin untuk hidup kita. Kita punya nafsu turun naik, kepala kita turun naik. Sebab nafsu, sebab musuh kita banyak. Musuh asal makan ni sebut tadi, satu dunia melalaikan. Dunia bagus, tapi bila dia melalaikan dia jadi musuh bagi kita. Dan dia bawa kita kepada kebaikan, dia juga boleh bawa kepada kebaikan. Dia musuh pun nak tengok ke sekitar kita, nak kenal mana musuh. Yang keduanya, selain daripada dunia yang memburukkan kita juga ialah setan yang saya sebut tadi. Syaitan. Inna syaitan yajri min ibn Adam majradam. Kerjanya duduk dalam kumpul darah. Memang itu aku janji setan nak merosakkan Adam. Nak tarik sama-sama masuk dalam neraka. Memang kerja dia. Ya? Dan yang ketiganya ialah kawan yang macam sih. Ini yang menalaikan setan. Kawan yang macam setan. Dan yang keempat, nafsu yang jahat. Ada nafsu baik kita ni. Nafsu jahat pun ada. Nafsu buruk, lawa, mampu ada. Sebab itu kalau nafsu kita baik, akhirnya Allah panggil kita dengan nafsu yang baik. Kita mati, Allah seru ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah tu jiwa yang sempurna, jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Allah seru kita dengan nama jiwa kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada kuli fi ibadi walau kuli jannah. Allah panggil mari masuk syurga aku. Dia panggil jiwa. Yang keempat tu kata dia kawan yang wajib sempat. Jadi tengok siapa yang kau nak pakai pasal apa? Jangan tiarkan. Jadi itulah yang saya nak sebutkan tadi. Jadi itulah kita pegang kepada prinsip dalam didikan anak. Bangun dua, tahlim, tazkiyatun nafs. Last kali yang ketiga ialah tilawatil Quran. Quran, ngaji, ngaji. Bahasa saya orang Johor kata ngaji ya. Ya. Ngaji. Quran itu pegangannya, itu tali itu. Nah, nampak dia tu. Kalau tali itu dia tak pegang, apa nak dia? Ikutlah angin, ikutlah arus, ikutlah. Pegang tali itu. Quran mesti dibaca. Hidupkan. Mana kita berada itu identiti kita. Tak banyak sikit, bukan mesti nak baca banyak-banyak. Satu hari dapat satu surah pun tak apa. Satu surah Ustazah. Surah apa tu? Surah Al-Baqarah. Surah Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Nabi ingatkan Aisyah, dia kata jangan tidur Aisyah selagi kau tak kata Quran. Ya? Kalau dengar macam tu tak ketakut tu. Jangan tidur selagi tak kata Quran. Aduh, jawabnya tak tidur lagi tu malam ni. Saya belum katakan ni. Mana katakan? Maksudnya apa? Maksudnya baca Qur'an. Sebab Qur'an itu menyebabkan 1/3 Al-Quran. Jadi kalau nak kata baca 3 kali. Sebelum tidur tiap-tiap malam mesti baca. Sebelum tidur baca, ingatkan anak kita. Tapi janganlah kita tengah yang buruk ya. Aku dah katam dah. Hari-hari cerita ke orang. Aku dah katam, kata-kata lagi. Tunggu-tunggu lagi. Rupanya macam perlu Allah itu kan. Nasi. Alhamdulillah. Terlalu banyak dari yang kita dapat kutip daripada Saza tadi. Yang paling menarik bagi Anna berkenaan dengan tali. Dalam kita melepaskan ibu Anna sendiri, mak Anna sendiri, melepaskan saya itu dengan berat hati. Melepaskan dengan air mata. Tapi ingatan yang diberikan adalah ingatan yang sama. Ingatlah Allah, ingatlah solat, baca dalam Quran. Ingatan yang sentiasa diberikan. Setiap kali telefon, setiap kali mesej, itu juga peringatan. Alhamdulillah. Tadi insyaAllah mak saya, mak sahabat juga berikan kepada kami. Untuk kami terbang. Alhamdulillah. InsyaAllah banyak mungkinlah isi yang Ustazah dah beri. Dan saya rasa mungkin majlis boleh buka sesi buat soalan jawab daripada para hadirin jika ada soalan yang ingin ditanya kepada Ustazah. InsyaAllah. Jadi soal majlis sedekah sebetulnya mungkin ada juga soalan yang boleh Ustazah ke orang yang akan tanya tu. Kita hanya akan layan limited question sebab masa ni cemburu kita. Jadi ini question for anyone. Jadi kita ada satu soalan kepada Puan Bilangan. Kalau tak ada soalan, saya ingat bertanya soalan kepada hari ini. Jadi baik tanya sebelum ditanya. Sila perempuan cakap mana, silakan. Ada kakak soalan, nak ada soalan. Siapa nama ini? Syam, pagi Syam. Kak Syam, ada soalan tak sahaja, insyaAllah. Assalamualaikum Profesor Syarifah Hayati. Terima kasih banyak kerana sudi hadir di universiti untuk ceramah pada malam ini. Banyak sekali informasi yang doktor dah sampaikan malam ini yang saya rasa sedang merungkap-merungkap segala pertanyaan dalam diri saya secara personal. Saya ibu pada 3 anak yang masih kecil-kecil lagi. Saya akan balik for good bulan Julai ni ke Malaysia dan menyambung kembali kehidupan Indonesia. Tapi perasaan tu memang takut sebab bila setiap kali kita buka buka newspapers Malaysia, berita-berita Indonesia yang amat menakutkan lah, terutama sejak beberapa kebelakangan ni. Jadi menimbulkan pertanyaan saya sebagai ibu, macam mana saya nak mendidik anak-anak saya supaya jauh daripada terkesan terjebak dalam budaya sosial di Malaysia sekarang ni lah, secara khususnya. Pada pandangan saya, sebab saya sendiri bekerja dan terhadap tekanan ekonomi di Malaysia yang memerlukan kedua ibu bapa bekerja untuk tinggal di bandar, jadi macam perhatian saya kepada anak akan menjadi lebih pendek dan limited lah. Jadi saya rasa bagus dan nasihat doktor sebagai perisai kita sendiri kena didik kita menjadi ibu yang baik. Tetapi kita sebab persitaran sosial, ekonomi dan faktor kalau saya kata politik yang lima untuk ibu-ibu kerja. Sebab sekarang ni more than 60% of people in Indonesia bekerja adalah wanita kan, ibu-ibu yang bekerja. Jadi saya ni tak tahu lah nak macam mana nak supaya sebab saya sini kerja shift. Jadi malam, siang, jadi macam supaya dia nak dan ada juga orang yang bekerja. yang mengutamakan kerjanya sehingga tidak membagi masa kepada keluarganya dan anak-anak. Ini satu perkara yang kita rasa refreshing lah. Bagus kita ini dapat bagi minum macam sebab itu saya rasa macam ni. Ada macam-macam langkah boleh buat. Satu, ada support system dalam hidup. Kita mesti ada support system. Orang pekerja pun di pejabat yang ada macam-macam bentuk facility ke, human resource ke, yang boleh disupport. Jadi kerja dia akan menjadi mudah. Kita punya support system kita yang paling dekat dengan kita, yang bersama kita. Bukan sekadar suami kita ni kalau balik kat Malaysia, kalau ada sedang mara. Kalau dekat sini kata-kata kawan-kawan ni, kita punya community yang support system kita. Kadang-kadang itu lebih kuat daripada orang yang di Malaysia. Sebab kita bila duduk kat sini, kita tak ramai, kita jadi nampak. Everybody knows, everybody. Kadang-kadang nampak. Jangan lebih nampak pada daripada Malaysia. Saya ni kawan-kawan masuk ke UK belajar, sampai hari ni masih nampak. Kadang-kadang lebih nampak daripada adik-adik sendiri. Sejukkan nikmat kita punya komuniti ini menjadi sokongan hidup ada yang berada di sini. Kalau kita berada di tanah air kita ini, kita lepas silaturahim itu kita dengarkan. Aku nak pergi sini, kau tolong tengok anak aku. Tak itu sahaja. Kalau kita ada pembantu yang kita boleh percaya kat rumah, dia boleh tolong kita sediakan kain, kita boleh tengok anak kita ngaji, jadi apa-apa bentuk support system. Bahkan tuan-tuan ada Facebook, ada iPhone dan semua tu bila digunakan pun mengingatkan banyak kita. Yang kedua itu support system. Yang boleh menyenangkan kerja, meringankan kerja. Yang keduanya, kita tunjuk contoh. Pendidikan bukan mesti perempuan tergerai masa dari pagi. Pendidikan kepada anak-anak kita, sambil-sambil dengan contoh kita. Sambil kita masak, kita tak dia. Tapi sambil kita masak tu, kita boleh contoh kepada sampai kita betul mas kita sudah mendidik begini punya kalau jadi ibu mengemas rumah sebagainya tunjukkan contoh teladan. Nabi hidup dalam zaman yang sangat gobrak, gobrak tu ya apa yang gobrak sangat teguh dia punya keadaan masyarakat kan teguh datang di sini mengubah masyarakat itu kepada baik. Dalam masa 13 tahun macam mana dia boleh mengubah orang? Mula-mula macam mana dia boleh mengubah orang? Bukan sebabnya senang. Bukan yang ini tengok dengan padang pasirnya, dengan segala kesusahannya. Itu sekarang kita tengok bersama. Di zaman Nabi dulu, ya Allah, tak ada apa-apa kemudahan. Sangat susah. Tapi apa dia punya kaedah? Bagaimana dia tunjuk contoh ni? Dia pun tak ingin baca semuanya dia macam mana. Dia cakap benda elok Allah. Itu sangat lagi berarti. Dan itu akan menghentikan. Walaupun kita berikan contoh. Yang ketiga ni yang namanya sistem. Kadang-kadang kita ngajar, kita didik, kita ajar, kita tegur, kita pantau, kita macam-macam. Tapi dia tak berterusan. Tak berterusan. Sebab itu sistem pendidikan, saya tak dapat dari bapak pendidikan ni. Tahu basic idea, kalau orang yang kita pergi sekolah, dia punya jadual dia, Isnin sampai Jumaat, mesti sama kan? Sampai nanti satu semester. Hari Isnin akan belajar matematik, English, BM. Pukul berapa, pukul berapa. Next week, Monday, also like that. Next week, Monday, also like that. Continuously for one semester, for example. Why is that so? Sehingga anak kita sebulan belajar dia tak payah tengok timetable dia. Dia dah tahu Isnin dia kuliah apa. Aisyah rasa dia ada subjek apa. Sebab dah disiplinkan begitu. What this girl? Okay, one boy, two girls. Kalau dia anak kita baca buku, seminggu dia nak baca buku. Lepas tu dia tak cakap. Lepas tu dia tak cakap. Kadang-kadang bulan apa tak boleh sebulan supaya berjamaah. Lepas apa nak ada jemaah-jemaah lagi dah. Sebab. Jemaah-jemaah apa dah ada dah? Dia tak bersih. Dia tidak secara continuous. Tidak continuity. Okay, here. Itu dah saya kata, walau sedikit. Wajibkanlah adua mukhalifin. Berterusan. Walau tapi dengan cara yang betul lah. Kalau pesan-pesan je betul, bukan meletih yang betul. Jadi taklah tepu dia mendengarnya. Jadi nak kata apa yang buat patut kita buat, saya rasa itulah ya Syah. Kerja itu kita kerja lah atas sepuluh keluarga, atas kehendak-kehendaknya. Tapi macam mana kita bekerja dengan tak menggunakan ada kau bisnis nanti kita menjaga. Sebab itu nanti kita akan ditanya undang masalah. Setiap daripada cerita itu la tazulukan abdin hatta tus'al amta. Tak pernah kekadang sehingga dia ditanya empat perkara. An almihi bima amila fi. Kau tahu apa yang kau perlukan. Apa yang kau perlukan. An umrihi fi mafnahu. Umur kau mana kau gunakan umur kau. Ya an malihi min aina tasarrafu wa fi ma anfaqahu. Harta kau mana kau dapat, ke mana kau salurkan. Wa'an syabari fi ma'ablah. Dan tenaga kau, kekuatan kau, ke mana kau gunakan tenaga itu. Akan ditanya oleh Allah. Jadi saya rasa insyaAllah kita hidup sendiri. Kita bina sistem kita. Kita jalinkan hubungan dalam keluarga kita dan masyarakat kita. Akan memudahkan kerja kita. Apa baik-baik yang kita dah buat, ya Allah, kita dulu dah kita teruskan mana yang baik, mana yang tak baik. The don't pun nak kena buang. Baik, baik, baik, baik, baik pun terjadi. Buat, teruskan yang baik itu. Dan kita bina lah contoh teladan dalam diri kita. Maknanya kalau mak itu baik, satu, kenapa mak kita doa atau kata keluar perkataan begitu daripada mulutnya. Ya, barangkali ada sesuatu yang dibuat oleh anaknya yang mengguris hati ibu itu. Kalaulah ada, sekiranya lah ada, maka bagi si anak itu hendaklah dia memohon maaf daripada ibu, supaya ibu itu boleh menarik balik kata-katanya. Kerana ini berlaku di zaman Rasulullah SAW. Bila mana seorang sahabat nak nikah tak lepas nikah, dah nazak tapi tak lepas-lepas. Bila ditanya kawan ibu ada, pergi dekat ibunya. Apa ceritanya, mengapa jadi macam tu? Ibu dia kata dia telah melebihkan isterinya daripada aku. Sehingga kan maknya kecil hati. Ya? Jadi kata Rasulullah, kau ampunkanlah dosa anak kau itu, kalau tidak kami akan bakar anak kau supaya dia tak terus azab begini. Bila mak itu mengampunkan dosa anak kan tak sanggup melihat anaknya itu dibakar, maka pada ketika itu senanglah pergi roh anak itu. Senanglah meninggalnya anak itu. Ini yang dikatakan jiwa seorang ibu. Jiwa seorang ibu ini dia sangat halus. Dia nak daripada anaknya itu kasih sayang. Setelah mana dia mencurahkan segala kasih sayang. Ini dalam satu senario lah. Setelah mana dia mencurahkan segala kasih sayang pada anaknya, apabila anak itu tidak balas dengan kasih sayang, maka luluh hatinya. Sebab itu menjadi tanggungjawab bagi kita sebagai anak untuk menghormati ibu. Dan membacakan hadis tadi. Apabila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi khairu suhbah, siapakah manusia sebaik-baik kalau aku nak buat baik? Kata Rasulullah, umum, kau boleh cari mak kau untuk buat baik. Suma man ya Rasulullah, kalau aku dah buat baik kat mak aku, kenapa aku nak cari orang nak buat baik siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, suma umum, kau boleh cari mak kau. Kemudian dia tanya lagi, sahabat tanya lagi, Sumaman ya Rasulullah, tengok. Sahabat ni dia macam tu kalau nak buat baik. Takkanlah seorang aja ya, bahasa mudahnya. Takkanlah seorang aja buat baik. Tiga kali Rasulullah kata, Suma Umar, pergi dekat mak kau. Kali yang keempat dia tak pun dosa. Siapa lagi ya Rasulullah? Suma Walika dan bapak kamu. Sumaman, Suma Akbar. Dan tiga kali sebut mak, baru lagi. Tapi bapa nak kena faham, tiga kali itu pergi ke mak, nanti bapa panggil, nak, mana dia bawa buat kena mati. Nanti bapak duduk di satu day, bawa ke mak. Nah, layan mak dulu. Mana dia, aku tak datang-datang ni, abah duduk diam-diam. Dua day, bawa ke mak. Kenapa sama aku tak minta mak kau yang dapat apa duduk diam-diam? Tiga teh bawa ke mak, bawa teh yang keempat baru pada mak. Itu macam susah lah. Pemberatannya. Pemberatannya. Sebab apa? Ulama bijak. Kenapa sampai tiga kali ke mak baru bawa apa? Maka keluar lah ayat yang tadi yang kita baca tadi. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Ulama kata sebab pengeluar hadis itu kata-kata kerana ibu itulah yang mengandungkan anak itu dengan jerih dan perih yang disebut dalam Quran. Wahnan ala wahnin. Walau hari ini dah ada teknologi apa pun tak rasa sakit, tengok, tengok anak keluar pun tetap dikira ayat itu. Ibu itu mengandungkan anaknya dalam keadaan jerih dan perih. Sehingga kan sahabat bertanya Rasulullah, kalau mak aku dukung dia, aku dukung dia tawaf berapa kali? Tawaf rukun? 7 kali aku tawaf, aku dukung dia Rasulullah. Aku terbalaskan jasa ni ya Rasulullah. Tidak walau setitik daripada susu dia. Setitik daripada susu itu pun tak terbalas lah. Walau kau dukung mak kau berkali-kali. Maknanya kedudukan ibu tu Sepiro. Nanti umur kita 50 hati kita tujuh. Anak mak kita jaga. Nanti bila kita tua, anak kita pula. Itu yang tergantung di dalam Quran. Walah takul lemah open. Walah takul lemah. Walah takul lemah kau nak terima. Bila kita jadi anak, bila mak kita lontar satu perkataan, kita dah terasa mak lupa. Mak punya kakak benda tak sekarang. Aku punya mak macam ni. Tapi kita terlupa nak tanya pada mana kan? Aku silap paham aku di mana mana. Satu. Barangkali, barangkali ada silap. Kalau kita tidak ada silap apa-apa, jadi anak tak ada silap apa-apa, mak kita memang jadi baran, mak kita benda kecil boleh bersuakan, mak kita tak cemburu, tak terlalu pasal. Mak kita memang ada perangai. Ada apa-apa yang macam tu? Yang dakwa anak abang-abang pun ada juga. Tak faham pun tak kena faham. Apa yang datang ke rumah ni boleh yang begitu tuan-tuan, siapakah yang lebih berkuasa daripada ibu itu? Allah Subhanahu. Bagi anak yang saleh, anak yang betul jalannya, kita doakan dia. Ya Allah, kau beri hidayah ibu. Kau beri hidayah ibu. Dan kalau ada salah apa, ya Allah, kau betulkanlah. Sebab tu kita biar kita rasa kita salah. Salah, bumi minta maaf ini kalau ada apa-apa itu salah. Takut tak berkat. Buka ulwari daim minal ulu. Kalau dia jatuh air mata kerana dia kecil hati kat kita, jadi kenapa kita takut? Tak mudah. Tapi kita akan duduk tempatnya. Alah, ilah, sebab kita akan jenis tu tak takutlah perlumahan syurga bawah tak pakai tu. Bagi ibu-ibu pun yang dapat sana takut jawab sebab mampu kita boleh. Tapi hati kita begitu kerasnya. Bukakan hidayah pada hati kita. Orang boleh cakap, ya. Tapi yang buka untuk hati itu, hidayah itu pilih Allah. Inna Allah yahdi man yasha. Allah lah yang beri hidayah pada siapa dia nak. Jangan takut, tak jadi. Sumpah tu Allah lebih tinggi daripada itu. Kalau kita dah rasa ni. Ya? Ini paman, saya kira masa dalam diri saya kira. Allah nak buka pintu hati anak-anak itu. Ada nanti nanti bagi. Bila masa dia cuma cepat atau lambat saja. Sebagai ibu kita tak ada tangan. Kita terus dalam usaha kita. Mudah-mudahan jasa kita akan dikenal oleh anak-anak kita. Dan berbahagia tak? Kerana Allah. Ya. Mengenai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. She is at once the field and all the world. Terima kasih kerana cukup menyenangkan. Masa nak balik. Jadi itulah masa yang dinantikan oleh kita semua untuk menjamu selera. Dan salam Fatimah. Maka berdua kita. Saya jumpa.